Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutamimah al-ajrumiyah babul asma al-amilah amal al-fi'li. Bab isim-isim yang beramal seperti amalnya fi'il. I'lam anna aslal amal lil af'al. Ketahuilah bahwa hukum asal yang beramal itu adalah fi'il. Faya'malu amal al-fi'li minal asma'i sab'atun. Ada 7 isim yang bisa beramal seperti amalan fi'il. Al-awwal al-masdar bisyarti ayyahilla mahallahu fi'lun ma'an aw ma'ama. Nahwu yu'jibuni barbuka zaidan ay anta barba zaidan. Wa nahwu yu'jibuni barbuka zaidan ay ma tabaribuhu. Wa huwa thalathatu aqsam mudaf wa munawwan wa makrun bi'al. Fa imaluhu mudafan aqsam min imalil qismain kal mithalain wa ka qawlihi ta'ala wa lawla taf'uwahin nasa. Wa amalu munawwan aqyas nahu aw it'amun fi yawmin di mas'ghabah yatiman. Wa amalu makrunan bi arsyadun fa qawlihi da'ifun nikayati a'da'ahu yukhalul firah yurakhil ajar. Naam, pembahasan kita tentang al-asma al-amilah amal al-fi'li. Fihi masail. Al-mas'alatul ula annal fi'la kismani mutasarrifun wa jamidun. Fi'il itu terbagi dua, ada yang mutasarrif, ada yang jamid. Fal mutasarrifu makhtalafat binyatuhu lihtilafi zamanihi kajalasa. Fi'il mutasarrif itu fi'il yang berubah-ubah bentuknya dan perubahan bentuknya itu diiringi dengan perbedaan waktu. Jadi perubahan bentuk yang diiringi dengan perubahan waktu terjadinya seperti jalasa. Wajamid malazima bina'an wahidan kanikma wabisa. Sedangkan jamid itu fi'il yang hanya memiliki satu bentuk saja seperti nikma dan bisa. Walaupun dari kulli fi'lin sawa'un kana mutasarrifan aw jamidan min amalin wa fi ma'mulin. Ini wa min ya, min amalin wa min ma'mulin. Fi-nya diganti min. Setiap fi'il baik yang berbentuk mutasarrif atau jamid bisa memiliki amal dan juga ma'mul. Nah, jadi mutasarrif itu fi'il yang bisa berubah-ubah bentuknya dengan perubahan waktu terjadinya. Kalau fi'il jamid, fi'il yang memiliki satu bentuk saja. Jumlah fi'il jamid sedikit karena hukum asal fi'il itu mutasarrif. Kemudian baik fi'il itu mutasarrif atau jamid, ini bisa beramal dan punya ma'mul. Al-mas'alah itu asalnya ma tadamana makna al-fi'il al-asma' ya'malu amal al-fi'li yang al-asla fil amal al-af'al. isim-isim yang mengandung makna fi'il maka bisa beramal seperti fi'il, karena hukum asal yang beramal itu fi'il. Nah, jadi pada asalnya yang beramal itu fi'il, bukan isim. Kalau ada isim yang memiliki makna fi'il, maka itu ciri isim-isim yang beramal seperti fi'il. Nah, jadi bukan fi'il beramal seperti isim, tapi isim yang beramal seperti fi'il. Kenapa? Karena hukum asal yang beramal itu fi'il. Dan ciri isim yang beramal seperti fi'il ialah mengandung makna fi'il. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, al-isma al-amil 'amal al-fi'il sab'ah. Isim yang beramal seperti fi'il itu ada 7. Wai al-masdar wasmul fa'il wa amsatul balaghah wasmul maf'ul wa sifatul syabah bismil fa'il wasmul tafdil wasmul fi'ali. Yang pertama masdar, yang kedua isim fa'il, yang ketiga amsilatul mubalaghah, yang keempat isim maf'ul, yang kelima sifat musyabahah bismil fa'il, yang keenam isim tafdil, dan yang ketujuh isim fi'il. 7 macam isim inilah yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Al-mas'alatu arabi'ah, al-masdar wa madal al-hadath mujaradan min az-zaman ma'istimali al-jam'i khurafil fi'li nahwu darba darban akrama ikraman. Fadarban wa ikraman masdarani mustamilani ala jam'i khurafil fi'li. Yang pertama yang beramal seperti fi'il ialah masdar. Masdar itu ialah isim yang menunjukkan terjadinya sesuatu, peristiwa, namun tidak terkait dengan waktu terjadinya, dengan mencakup semua huruf yang ada pada fi'il. Contoh dharba, dharban, akrama, ikraman. Dharban dan ikraman masdar yang mencakup semua huruf fi'ilnya. Nah, jadi yang pertama yang beramal seperti fi'il adalah masdar. Ciri-ciri masdar yang pertama menunjukkan peristiwa, ya. Darbun memukul, nah, ya. Al peristiwa, mukul. Ikramun memuliakan, berarti ada peristiwa memuliakan. Yang kedua, peristiwa tersebut tidak terkait dengan waktu terjadinya. Jadi tidak telah, tidak sedang, tidak akan, ya. Nah. Yang ketiga, ma'astimalihi ala jam'i hurufil fi'li. Masdar itu mencakup semua huruf pokok fi'ilnya. Kalau kurang dari huruf pokok fi'ilnya, maka disebut isim masdar, bukan masdar, ya. Nah, bedanya antara masdar sama isim masdar. Kalau masdar harus mencakup semua huruf fi'ilnya. Kalau isim masdar kurang dari huruf pokok fi'ilnya, sebagaimana yang akan kita bahas nanti. Nah, contoh dharba dharban, akrama ikraman. Dharban dan ikraman masdar, mencakup semua huruf pokok fi'ilnya. Nah, al-mas'alatu al-khamisah, al-masdar ya'malu amal al-fi'li bisyarti ayyakhilla makhallahu. fi'lun ma'an au ma'amah, kurang tambah ya, bisyarti ayyahilla mahallahu fi'lun ma'an au ma'amah, tambah fi'lun. Masdar itu bisa beramal seperti fi'il dengan syarat posisi masdar bisa diganti oleh fi'il dan an atau fi'il dan ma. An masdariyah, ma masdariyah. Nahu yujibuni dharbuka Zaidan, aku kagum engkau berani mukul Zaid. Zaidan maf'ul bih, yang menasabkan ialah barbuka, masdar, tak amal seperti fi'il. Ai anta bariba Zaidan, barbuka itu posisinya bisa diganti fi'il sama an, anta bariba. Maka masdar terbuka dianggap layak beramal seperti fi'il, karena seandainya posisinya diganti oleh fi'il dan an, anta beriba ini bisa. Yujibuni barbuka Zaidan, Zaidan maful binasab, yang menasabkan ialah barbuka, masdar yang beramal seperti fi'il. Ai ma tabribuhu, nah, posisi darbuka masdar tadi seandainya diganti dengan fi'il dengan ma masdariyah memungkinkan, maka darbuka layak beramal seperti fi'il. Ai ma tadribuhu. Nah, jadi syarat masdar bisa beramal seperti fi'il jika posisinya bisa diganti oleh fi'il dan an atau fi'il dan ma masdariyah. Al-mas'alatu as-sadisah, al-masdar thalathatu aqsam, mudaf wa munawwan wa makrunun bi'am. Masdar itu ada tiga macam, ada yang mudaf, ada yang munawwan, ada yang diiringi dengan al. Kalau mudhaf berarti tidak bertanwin, na'am juga tidak pakai al. Kalau munawwan berarti bertanwin, tidak mudhaf, tidak pakai al. Kalau makrun bi'al berarti masdarnya pakai al. Semuanya bisa beramal seperti amalan fi'ilnya, hanya saja kekuatannya berbeda-beda. Fa i'maluhu mudhafan akthar min i'malil qismain kal mithalain. Kalau masdarnya berbentuk mudhaf, maka lebih kuat beramal daripada dua macam masdar yang lain, daripada munawwan atau makrun bi'al. Seperti dua contoh di atas, yuk jibuni darbuka Zaidan, yuk jibuni darbuka Zaidan. Nah, itu masdarnya mudhaf. Nah ini, kalau ada masdar yang mudhaf itu paling kuat beramal seperti fi'il. Dan contoh yang lain firman Allah Ta'ala, wa qali ta'ala walau la daf'uwahi an-nasa, an-nasa maful binasab, yang menasabkan ialah daf'uwahi, masdar yang berbentuk mudhaf ya. Nah, jadi masdar yang berbentuk mudhaf itu paling kuat beramal seperti fi'il dibandingkan dua jenis masdar yang lain. Wa amaluhu munawwan aqyas, dan masdar yang bentuknya ditanwin amalnya standar, aqyas itu standar normal. nahwu qawli ta'ala au it'amun fi yaumin di masghabatin yatiman. Yatiman maful bih nasab, yang menasabkan ialah it'amun, masdar munawwan ya, tanwin. Ini amalan masdar yang ditanwin ini akiyas, standar. Wa amalu makrunan bi al-syadun, kalau yang diiringi dengan al maka amalnya itu jarang atau syad atau dhaif. Ini paling lemah amalnya itu masdar yang pakai al, tapi masih bisa beramal. Kaqouli dhaifun nikayati a'da'ahu yuhalul firar yurahil ajal. Orang yang lemah dalam menghadapi musuh selalu berpikir untuk bisa lari dari perang, untuk bisa menyambung ajalnya. An-nikayah itu masdar yang pakai al, a'da'ahu nasob maful bi. Nah yang seperti ini tetap bisa beramal, tapi paling lemah. Jadi urutan masdar dalam hal kekuatan beramal seperti fi'il sebagai berikut. Yang pertama mudhaf, yang kedua munawwan, yang ketiga makrunun bi'al. Tapi semuanya bisa beramal. Apa syaratnya? Posisinya bisa diganti oleh fi'il dan an atau fi'il dan ma, masdari ya. Taib al-mas'alatu as-sabi'ah ismul masdar wa madal alal hadath mujaradan min zaman wa naqasa an khurufi fi'li biduni takdirin lil mahdhuf aw wala ta'widin anhu nahfu ata' wa salah wa salam. Isim masdar itu isim yang menunjukkan peristiwa yang tidak terkait dengan waktu terjadinya dan hurufnya kurang dari huruf pokok fi'ilnya tanpa ada yang dikira-kirakan dari yang dibuang, juga tidak ada gantinya seperti atau sholah salam. Nah ini bedanya secara makna dan fungsi masdar dan isim masdar itu sama. Bedanya kalau masdar full mencakup semua huruf fi'ilnya, kalau isim masdar kurang dari huruf pokok fi'ilnya. Sudah kurang tidak dikira-kirakan gantinya, juga tidak ada gantinya, sehingga tetap kurang ya. Maka ini namanya isim masdar. Contohnya atau itu isim masdar dari akto. Ini akto yukti, masdarnya ialah iktoan, isim masdarnya ialah atoan. Nah, ya berarti kan atau itu beda karena hurufnya kurang, nah, tapi maknanya sama, iktoan sama atoan. Sholatun itu isim masdar dari sholla yusolli. Sholla yusolli masdarnya ialah tasriyatan, isim masdarnya ialah sholatan. Coba lihat sholatan dari sholla, berarti kan ada yang kurang dari huruf pokok fi'ilnya, tapi maknanya sama. Ya, tasriyatan sama sholatan sama. Salamun itu isim masdar dari sallama yusallimu, masdarnya ialah tasliman, isim masdarnya ialah salaman. Nah, baik, paham ya? Nah, tidak semua fi'il punya isim masdar, tapi semua fi'il punya masdar. Nah ini kaidahnya. Setiap fi'il pasti punya masdar. Kalau mutasarrif ya. Tapi tidak semua punya isim masdar. Wa ya'malu ismul masdar amalul masdar fi jami' ahwali bi syurutih as-sabiqah. Isim masdar bisa beramal sama seperti masdar dengan semua keadaannya, baik yang mudhaf, munawwan atau majrurun bi'al, dengan syarat-syarat yang ada pada masdar, yakni posisinya bisa diganti oleh fi'il dan an atau fi'il dan ma masdariyah. Nahu anta kathirul ato'i an-nasa, kamu banyak memberi sesuatu kepada manusia. An-nasa maf'ul bih nasab, yang menasabkan ialah al-ata' isim masdar yang berbentuk makronun bi'al, pakai al ya. Na'am. Wallahu ta'ala bisawab. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.